Nah, kalau sudah hari ikhlas dan sholat timbul syukur. Bulan puasa inilah pas kita bersyukur. Syukur nikmat sehat, syukur banyak duit, syukur kita tenteram, syukur beribadah kawan. Bersyukur. Karena kalau sudah mengetahui kelebihan-kelebihannya, luar biasa sholat berjamaah. Pernah satu hari lagi, ketika sudah salam, di belakang berdua hilang. Sebab dalam sejarah Nabi bila sudah salam, mengucap istighfar dan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrah 10 kali lalu sujud kembali menghadap ke ini. Jadi sebelum mengatur sok sujud menghadap, jadi tahu jumlahnya. Jadi begitu kembali sudah menghadap ke muka sudah ketahuan dorang hilang. Dua orang ini menyempati pasar subuh. Pasar subuh. Jadi kadang 4 lalu habis sholat dan bersolat wiridan. Nabi biasanya tadudi keluar pada musyrik. Setelah itu lalu hari sudah beranjak siang, Nabi bisa ambil masjid. Lalu ada yang berdoa tadi, gual-gual membawa 4,000 seorang. Pawai dan gual-gual. Disapa oleh Rasulullah. Anda berdua ini ya yang sholat berjamaah tadi. Iya. Lantas kenapa? Maka setelah salam kamu pergi. Ya Rasulullah, bahwasanya kami jadi imbah salam nicol Allah. Kami supaya dapat kontak enam besar. Lamak gamuk nenek. Lihat ya, lamak gamuk telah kami membawa. Nah. Gila ya, gila terjadi ke pasar suku ini. Mungkin lagi saya. Nah, makanya orang pahawaya ini berlomba-lomba ke pasar subuh. Supaya yang dapat sigar-sigar. Ketahuilah kata Rasulullah SAW. Bahwasannya bila anda kata anda tadi dapat membaca 3 ayat dari Al-Quran. Maka niscaya melebihi daripada unta yang gemuk ini. Pahalanya. Bahkan bisa menjadi 30 ekor unta. Wahyu, 3 ayat saja. Apalagi tadi lah kita baca wa ilahukum ilah wa ilah ilah ilah wa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Disambut lagi amanah Rasulullah bima unzilat. Disambut lagi dengan Fatihah beberapa ayat. Bah, kita dinampakkan yang berapa puluh itu kita dapat kontrani membawa kulit. Pahlawan juga diketahui ini lah, faedah. Supaya sigar. Karena orang beriman itu perlu kesigaran. Ya. Sigar boga perlu. Kembali daripada sifat, hanya dua yang melembahkan. Sifat maknawi dengan maknawiyah. Supaya kita betul kenal kepada Allah. Kita ini ibaratkan tuh hamba yang jemaah. Hamba yang. Jalan. Nah, ianya apa? Allah Azza wa Jalla. Maka kalau sudah di sini, ma'rifatnya kada tapi rabun. Ya. Kada tapi bunda. Oleh karena kita sifat jahiliyahnya yang menonjol, maka kita gundah. Siapa? Nona anak kepada sekolah ini? Sehingga rata-rata pejabat menyekolahkan anak keluar negeri. Kenapa? Tingkat ubudiyah ilahiyahnya tipis. Yang menonjol di masjidnya jadi jihariah. Coba cek pejabat-pejabat itu pasti menyekolah menguliahkan anaknya keluar negeri. Karena yang dicuba, yang dilihatnya hanya yang jadi. Ya, mana aku? Enak makan jualan, jadi apa jualan? Padahal ya Allah Ta'ala binatang melapapun aku yang memberi rezeki. Nah, kalau sudah agamanya minim, kalau di sekolah kan di luar negeri, minimis. Jadi. Yang pentingnya lima waktu tumbas ya aku sekolahkan keluar lagi, hati-hati. Jadi dua waktu aja lagi. Nah ini lulus dijadikan kepala. Orang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipikirnya adalah materi. Berapa semalam habis aku sekolah? Iya. Hilang sifat ubudiyah. Maka yang tertimbul di hiyariyah. Lalu segala-galanya materi yang diutamakan, bujurkan. Di sinilah sifat rakus yang ada. Tidak tahu Allah, tidak tahu Allah. Gayus saja kayu bujur-bujur sifat ubudiyah ini ada mau menggawinya. Hai pintar juga. Intelektual. Tapi karena ubudiyahnya minim, kenapa menggawinya? Cuma lantaran hukum di Indonesia dilamah. Ya, udah 20 tahun lagi, itu paling bakal kawan bujur-bujur korupsi. Tembak! Mati. Menggatari sholat dan lain. Ya, nah, itu diantaranya. Pertama sifat adalah makna ini adalah kudrat. Apa kudrat? Kuasa. Mana buktinya? Allah mengangkat. Kenapa jadi Allah mengangkat? Karena ada ular. Ular dan darah dipompa oleh jantung. Beredarlah, maka kita Allah mengangkat. Kalau sudah lemah sifat jantungnya, maka lemah. Apalagi darah tersumbat, maka menjadi setelah keringan. Bikir ya? Maka orang yang demikian adalah mengandalkan kekuatan. Yang kedua, irada. Kudrat, irada. Berkehendak. Mana pastinya? Ada hati. Kita kemana aja pasti di hati. Tidak ke sana, tidak ke hati dulu lah. Berbaringan dengan kudrat ada kuasa. Biar dari ibu-ibu ada anak mungkin ada kuasa. Dawah. Yang ketiga ilmu. Kalau sudah ada kudrat irada, mungkin ada ilmu. Sulit. Yang ketiga empat hayat. Mungkin ada hayat hidup. Tahu bergerak lagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Mendengar, ditakluk nih kepada telinga. Syukur, alhamdulillah, telinga ya Allah. Kira tidak ada mendengar. Basar, takluknya pada mata. Mulai kenal, bilangnya. Ya. Iya, tanah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, semak, basar. Namlah, alam. Mulut, kalau bebasnya. Nah, bapak, ibu, saudara sekalian, ini hanya maknawi. maknawiyahnya mana? Qadirun illallah, yang maha kuasa hanya Allah. Ilah putra. Iya kan? Sampai yang Bapak Dahluwata paling 63 tahun. Mulai nampaklah. Qadirun illallah, yang kuasa hanya Allah. Kalau sudah di sini ditanamkan dalam jiwa, yang kuasa hanya Allah. Itulah. Lama. Lama lepas. Ada bawah. Nah. Nampak telah hebat maknanya. Muridun ilallah. Ini lawanan dia ada. Muridun ilallah. Yang maha berkandang hanya Allah. Kita bisa tahan besok. Cita-cita kita hendak banyak, tapi ketika sampai besok ada halangannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau sudah tauhidnya mantap. Jika ada donatan, kenapa mengapa ada setiap dan minyaknya sebanyak pun jadi ini? Nah. Ya, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal gara-gara minyak saja kan dia sama mobil dari ada. Ini karena ada maripas mengapal bambamai. Lawan pembantu. Luar biasa. Makanya awal rutin ma'rifatullah. Permulaan agama. Kenal dulu Allah. Semuanya mendatang. Ilmu alimun milallah, hanya Allah yang berilmu yang maha tahu. Kita terbatas, diibaratkan curug ke banyu, setetes yang tertetes, yang tertinggal, tidak ada sama-samanya. Setetes air di lautan, tidak ada sama-samanya. Itu luas ilmu Allah. Ada sombong, berpikir dokter Andus, ada sombong, berpikir insinyur. Apalagi esnya. Nah, di sinilah kita kadang-kadang terbatas dan ilmu tauhid lalu jadi sombong. Padahal kadang ada apa-apanya. Buat siapa ya? Yuk, berbau. Tapi kan tetap di bawah menggosok. Limba aja bawa sedikit, jos ya. Ya, memang datang dari Cairo. Padahal makhluk di bawah sungai ya. Iya kan? Apabila yang harus mencoh sampai seminggu, itu makhluk dalam sungai ya. Jadi bulan puasa ini bukan nombor palitan aja. Ya. Minyak harum. Malaikat subuh. Ini itu ya, yang tak ada berjangkul apa. Ini itu langsung lah. Rasulullah di zaman Rasulullah di butik bunga-bunga itu kemudian dirandam, dilihatkan semalaman, lalu disaring, dan disaringnya, lalu ada timbul bau kalau itu tahun itu di Rasulullah. Bila hendak sembahyang. Dan jadi makanya sunnah, bila kita hendak sholat, berharum-harum. Mun bulan puasa ini tang hari baru makhluk. Ya Allah, guru Mbak Subuh tadi, malam tarawih tadi kami berminyak harum, lalu terpakai baju itu, lalu terbawa ke langgar musik, pulang mencium, tak ada apa-apa lah, ada apa-apa. Karena tak ada bersing saja. Mun badara, nah juhur. Mending gue lupa minyak, mau kasihan sama tiga. Nah, hukumnya mana kita makhluk, mana mengganggu orang. Kekuasaan itu saja, kalau lah, penjiaman. Jangan kan di dalam bintang baranda, lenteng Jawa wajib. Inilah nikmatnya puasa. Di luar bulan puasa, jangan lenteng Jawa, bintang barandanya kata tahu. Kenapa bila anaknya jelasnya namun puasa ini kalau waktu menunggu nah nomor menunggu itulah indahnya apalagi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah kenapa? Hampir saatnya berbuka puasa makanya jangan nanti orang berpuasa itu dua bukaannya kebahagiaan ketika menunggu berbuka puasa dan hari raya kebahagiaan yang kedua dengan puasa itulah nanti berjumpa kepada Allah dan wajibnya luar biasa nikmatnya nah, jadi udah gak ada puasa itu kalau ada apa-apa kalau ada nanti berbuka, kalau ada kebahagiaan karena orang hari raya buat juga hari raya jauh ke kairun bari itu hari raya kodok mengenai ulang angka kekuatan yang bulan kematian bahaya raya kira suara raya foto bujar kayu lo di mana ada lilin itu hayun illallah yang maha hidup hanya Allah ayo tanpa makan aja begini tanpa matian ada apa-apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sedih juga, tapi dia tidak merontak-rontak. Kenapa? Sudah ma'rifat kepada Allah. Orang yang hidup pasti mati. Tapi kata ma'rifat kepada Allah, tak ada pulang lupa rampak-rampak kampung. Kaya apa yang ini? Apa yang betul-betul? Itu mati dia. Apa yang ini? Kenapa lu ma'rifat? Makanya pentingnya ilmu tauhid. Sebelum kita mengaji ilmu yang lain jangan berbimbang kecuali ilmu tauhid pengenalan diri kepada Allah. Hayyun illallah ya maha hidup hanya Allah. Kita hayat saja. Artinya pemberiannya ya satu di satu saat ya diambil. Dititipi aja. Satu saat diambil. Sami'un illallah yang maha mendengar hanya Allah. Makanya kita nih batasannya 50 tahun ya Pak. Bu, 50 tahun aja. Bila sudah 50 tahun nih mulai akan tapi mendengar. Kan tapi mendengar. Obatnya supaya ulang pandangan puasa. Makanya Nabi Daud alaih salam itu kata pernah mengidap kurang mendengar. Kenapa? Izin sehari puasa, sehari berbuka. Ya Allah. Yauman yasumu, yauman yuktar. Jadi kata pernah sakit pinggang, kata pernah sakit pendengaran, kata pernah sakit penglihatan. Seluruhnya sehat. Puasa aja. Orang nak putihkan. Jadalah obatnya puasa aja. Ya. Puasa aja. Nang kronis. Ginjal. Gagal ginjal. Puasa. Uluni dua enam penyakit. Sedikit gagal ginjal, sekali pernah ulun mengeluarkan batu 25 biji, nangka ya kacang, hijau. Jadi tadi kan ulun hadis bahwa puasa itu sehat. Bahwa puasa. Jadi obatnya apa dulu? Jadi biar subuh puasa. Obat apa-apa jadi pada ulun tak apa-apa. Sekalinya teringat satu hadis bahwa puasa itu adalah sehat, mundur sekalinya, sehat. Diabetesnya tidak ada lagi, kolesterolnya tidak ada lagi. Puasa, puasa. Tapi ingat lima hari raya. Nah, jadi kurang-kurang menjaga, ambruk lagi nya. Luar biasa. Basirun ilallah yang maha melihat hanya Allah. Makanya bila kita dilihat, kita melihat kata tadi itu, alhamdulillah, bila kita melihat, kita melihat. Alhamdulillah dahulu. Bila kita melihat, alhamdulillah, ada itu di sisi teman. Jangan ditinggal alhamdulillahnya. Karena kita melihat ini, tetap Allah. Bila ini, kita melihatlah, siang tadi, ini kita melihatnya, ini kurang sopan. Dalam ilmu tasawuf kurang tawak, tawaduk. Masih tak akui. Isi pasangan niatnya masih menonjol. Makanya alhamdulillah ada melihat. Bila ada melihat, alhamdulillah melihat ini lewat dari ayat saja. Ya. Ini rumah itu nagonarnya ini bagusnya alhamdulillah. Ada di Fadliro. Mengapa apa itu alhamdulillah? Ya, jangan kulihin. Bangga terlena timbul kau ujub ya nak di rumah tasawuf ujub ya nak. Nya ujub tu ramai yang tidak tahu. Bangga. Selami ujub kata anak muda si ujub anak. Tapi masa dah masuk kamar, siapa lama? Siapa yang kulih? Tiga dari beribadah. Naimun bersilun. Qadiru, Mulidu, Alimu, Hayu, Sanyo, Basiru, Mutaka, Limun. Ya maha berkata-kata hanya Allah. Hingga dua sifat ini dengan maknawi dan maknawi. Sudah tahu kita. Ya Allah. Mengenali apa? Melihat bisa buta, mendengar bisa tuli, berkata-kata bisa bisu, berangkat-angkat kuasa bisa lemah. Itu yang dikenal semuanya. Makanya digaris bawahi, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan ada ujian penyela Allah. Ya. Lalu dikembalikan, hanya melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkata-kata Allah, yang maha itu Allah. Nah kalau sudah kena, akan melipatnya, hanya hakun kena. Hakun. Jangan makan seharianan dan jangan minum seharianan. Hakun, kenapa? Karena yang memerintah sudah benar. Luar biasa, lalu timbul ikhlas. Pikir sampai ke tadi, sama. Maknawi habis dia. Nah, jadi ini dia mudah-mudahan kita menambah wawasan untuk ma'rifat kepada Allah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, insya Allah yang lain lewat. Kadang rendah, kadang sedih. Hidup di dunia selalu gembira. Kalau dipercayai memegang hukum, ini insya Allah kuat. Ya Allah. Kalau dipercayai jadi pemimpin apa aja, jadi kuatkan pegangannya Allah. Luar biasa. Demikian, kalau ada salahnya, ada hilangnya, kurang berkenan di hati dia beratahan. Atau pengantaran lalu selalu nyari apa segalanya. Inilah bulut. Tiada lain tujuan adalah sama-sama senotak li'iklah kalimatillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, ampun maafin dari dawal halal. Bila itu mikro ikhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.